بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir min ayatil bayt. Kita masih melanjutkan Na'ul Khamis tentang perkara-perkara riba. Tadi kita membaca Al-Ayatul Ula wa Thaniyah dari Suratul Baqarah ayat 278 dan 279. Nah, sekarang kita masuk al-ayatu tsalitsah war-rabi'ah wal-khamisah. Ayat yang ketiga, keempat, dan yang kelima dari Na'ul Khamis. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah surat Ali Imran ayat 130 sampai ayat 132. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba at'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ya ayuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, hamba-hambanya dengan sifat keimanan. Naam. La ta'kulu riba. Janganlah kalian mengambil riba. Janganlah kalian makan riba. Nah, apakah dimanfaatkan untuk makan, minum, atau apapun? La tatanawalu. Janganlah kalian mengambil riba. At'afan mudha'afah. Yang berlipat-lipat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung, berbahagia. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan riba dengan at'afan mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Ini tidak menunjukkan jika sedikit riba yang dinikmati itu boleh. Allah sebutkan at'afan mudha'afah sebagai ziyadatu taubih, untuk menambahi jeleknya riba ini. Nah, untuk menjelaskan inilah yang banyak terjadi di kalangan umat manusia. Memakan riba yang berlipat-lipat. Beliau menjelaskan, wa kanu fil jahiliyah, dan mereka di masa jahiliyah Idza halla dain, jika hutang itu sudah sampai waktunya untuk dibayar. Qala talibahu lil madin, maka orang yang utang itu, orang yang meminta pembayaran itu, menyatakan kepada orang yang berutang, imma antak dia, kamu bayar, wa imma anturbi, atau dilipat gandakan. Ya. Nah, jika diselesaikan, dibayar lunas, selesai. Jika tidak bisa membayar, maka zada fid dain, maka utangnya bertambah. Nah, utang bertambah, tapi jangka waktunya ditambahin untuk pelunasannya. Demikian seterusnya. Ini yang kemarin kita bahas, ini riba jahiliyah. Nah, terus bertambah-bertambah utangnya karena tidak bisa membayar tepat waktunya, bertambah-bertambah. Nah, sampai menjadi banyak utangnya. Maka Allah sebutkan, la ta'kulu riba at'afa mudha'afa. Riba yang berlipat-lipat. Kemudian Allah perintahkan, wattaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung, yakni mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang tidak disenangi. Wattaqun nara, dan takutlah kalian kepada neraka. Yakni jadikan penghalang antara kamu dengan neraka. Attaqun nar allati u'iddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wa atiullaha war rasula, dan taatilah Allah serta Rasul. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, menjelaskan al-ma'na al-ijmali dari tiga ayat ini. Beliau menyatakan, yunadillahu ta'ala ibadahu al-mu'minin biwasfil iman. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan sifat keimanan. Tasji'an lahum ala qabuli ma yuwajjihu ilaihim, agar sebagai penyemangat bagi mereka untuk menerima apa-apa yang Allah memberikan arahan kepada mereka. Liyanhahum amma kana an-nasu yaf'aluna fil jahiliyah. Dan Allah, agar Allah melarang mereka dari apa-apa yang biasa dijalankan umat manusia pada masa jahiliyah. Min akli riba al-mudha'af, yakni makan harta riba berlipat-lipat. Haisu yakulu talibu lil-madin idha halla dainuhu, ketika orang yang meminta pembayaran hutang kepada orang berutang menyatakan, ikhdi daini, lunasi, hutang. Auzidni fil mal wa aziduka fil ajr. Atau tambahi untukku uangnya, aku akan perpanjang masa pembayarannya. Naam. Fa yatarru nadiyun ghaliban liziyada fil mal fi muqabalati ziyadati al ajr. Maka orang yang berhutang itu terpaksa, naam, untuk menambah utangnya sebagai tai balasan untuk menambah memanjangkan jangka waktu pembayarannya. Hatta yatadha'afu 'ala ad-dain sanah ba'da sanah, sehingga berlipat-lipat hutangnya bertambah tahun. Yablugh haddan kabiran, sehingga mencapai na'am besar hutangnya. Wa fi hadha min adh-dhulmi ma huwa adh-dhahirun, dan ini termasuk kezaliman dan itu jelas. Ini yang disebut riba jahiliyah. ولهذا حذر المؤمنين نفسه وحذرهم النار. Oleh karena itu Allah mengingatkan orang-orang beriman, ya, kepada Allah, dan juga mengingatkan mereka kepada neraka. Wattaqullah, ya, wattaqun nar. Allah sebutkan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Wa amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi ta'widan, dan Allah perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada rasulnya. Sebagai penguat. وَبَيَّنَا أَنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِنْ أَسْبَابِ الْفَلَاحِ. Dan Allah menjelaskan bahwasanya ketakwaan kepada Allah termasuk sebab-sebab kebahagiaan. وَأَنَّ تَعَتَهُ وَتَعَتَ الرَّسُولِ مِنْ أَسْبِ الرَّحْمَةِ. Dan ketaatan kepada Allah serta ketaatan kepada Rasulnya termasuk sebab-sebab rahmat. Naam. Takwa kepada Allah menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba. Taat kepada Allah dan Rasulnya menjadi sebab seorang hamba mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, tahrim akli riba, haramnya makan riba, menikmati uang riba. Kemudian yang kedua, wujub taqwallah azza wa jalla, wajibnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian juga anna aklar riba munafin li taqwa Allah, bahwasanya menikmati riba itu meniadakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, anna taqwallah min asbabil falah. Bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk sebab-sebab kesuksesan, sebab-sebab keberuntungan. Kemudian faedah berikutnya, wujubut ittiqa'in nar, wajibnya menjaga diri dari neraka. Tentunya dengan menjalankan berbagai macam amalan-amalan soleh dan juga dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, anna aklar riba min asbabi dukhulin nar. Bahwasanya makan riba, menikmati riba termasuk sebab masuknya ke dalam neraka. Kemudian faedah juga yang bisa diambil dari ayat ini, an-nar makhluqatul an, bahwasanya neraka itu adalah makhlukah, makhluk yang diciptakan oleh Allah sekarang, yakni sudah ada karena iddat disiapkan. Kemudian faedah yang lain dari ayat-ayat ini, anna ashaban narhumul kafirun, bahwasanya penghuni neraka itu orang-orang kafir. Kemudian faedah yang lainnya dari ayat-ayat ini, at-tahdhir minal kufri, peringatan dari kekufuran. Karena kekufuran itu yang menjadi penyebab seorang masuk ke dalam neraka. Kemudian faedah lain dari ayat-ayat ini, wujubu ta'atillah wa rasulihi, wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, anna ta'atallahi wa rasulihi min asbabir rahmah, bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu termasuk sebab-sebab mendapatkan rahmat. Naam. Khamfi dina azani wa a'azakumullah. Itu al-ayatu thalisah wal-rabi'ah wal-khamisah dinna'ul khamis. Kemudian kita masuk al-ayatu sadisah wa sabi'ah, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Beliau menyebutkan dari suratul Baqarah ayat 275 dan 276. Qala Allahu ta'ala, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, faman ja'ahu ma'idatun min rabbi fanta'a falahu ma salaha wa amruhu ila Allah, wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Wa halallal bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Wa man ja'ahu ma'idhatun, maka barang siapa yang datang kepadanya ma'idhatun, peringatan, min rabbihi, dari rabbnya, fantaha, kemudian dia menahan diri, naam, berhenti dari bertransaksi dengan riba, walahuma salafa, maka baginya apa-apa yang telah lalu dari riba yang telah dia nikmati. Wa amru ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah. Wa man ada, dan barang siapa yang kembali untuk menjalankan riba, menikmati riba, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah mengembangkan sedekah. Allah menghilangkan riba, dan Allah mengembangkan sedekah, menambahi sedekah. Wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak menyenangi kulla kafarin athim, tidak menyenangi setiap orang-orang kafir yang mereka berdosa dengan kekufurannya. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah, dua ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, Suratul Baqarah ayat 275 dan 276, beliau menjelaskan yuhbirullahu ta'ala anhu ahallal bai'a li'ibadihi. Allah ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli untuk para hamba-hambanya. Lilwusuli ila masalihihim, untuk mendapatkan apa-apa yang berguna bagi mereka. Wadaf'i hajatihim, dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wadururatihim, memenuhi apa yang mereka butuhkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan na'am al-bai' jual beli. Bilwusul lana sholihin, jual beli itu untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Wadaf'i hajatihim, dan untuk memenuhi nah, kebutuhan mereka dan keperluan mereka. Wa anna harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. lima fi minal zulmi wal udwan. Karena di dalam praktek riba itu ada kedzaliman dan permusuhan. Wa yubayyinu kamala fadlih. Dan Allah menjelaskan kesempurnaan keutamaannya bil afwi, dengan pemaafan. Amman akhadha ar-riba qabla takhrimih, terhadap orang-orang yang telah mengambil riba sebelum diharamkannya. Wa annahu la halalun, bahwasanya harta itu halal. Idzan ta'anu ba'da tahrimi, jika dia berhenti naam dari riba setelah diharamkannya riba, maka apa yang telah dia nikmati sebelumnya itu halal untuknya. Ma'anna amra ila Allah taala, bersamaan perkaranya diserahkan kepada Allah. Fayaqdi anhu dhulmahu liman akhadha minhu riba, maka Allah akan menyelesaikan darinya kezalimannya terhadap orang-orang yang mengambil darinya riba. Amma man 'ada ila riba, adapun orang-orang yang kembali menjalankan praktek ribawi. Ba'dama ja'ahu minal ma'idah, setelah datang kepadanya peringatan. Falahul wa'id bil khuluf finnar, maka baginya ancaman untuk kekal dalam neraka. Summa bayyana Allah ta'ala natijatar riba, kemudian Allah ta'ala menjelaskan hasil dari riba. Wa anna al-muhib wa al-dhahab al-hissi wal-awil ma'nawi, riba itu akan hancur, akan hilang, baik secara nyata maupun maknawi. 6. Faman anfaqahu, dan barang siapa yang menginfakkan hasil riba, lam yubarak lahu fi, tidak dibarokai padanya hasil kerja riba, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka tidak diberkahi dia pada harta itu yang dia infakkan. Wa man tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, barang siapa yang bersedekah dengannya, dengan uang riba, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima. Wa man istabqahu halaka duna, maka barang siapa yang membiarkan di sisinya uang riba itu, maka akan musnah uang itu. Naam. Walamma kana ar-riba mustamilan ala dhulm bayyana Allah ta'ala natijatahu. Tatkala riba itu mencakup kedzaliman, Allah menjelaskan hasil riba. Wa bayyana natijatahu natijata sadaqat, Allah juga menjelaskan hasil sedekah. Allati hiya qurbatun ilallahi ta'ala wa ihsanun ila ibadih, yang mana sedekah itu upaya mendekatkan diri kepada Allah dan perbuatan baik kepada hamba-hambanya. Wa dhalika bi mudha'afatiha wa ziyadati sawabiha, yang mana hal itu yang sedekah itu akan dilipat gandakan dan akan bertambah pahalanya. Hatta yakunu ma yu'adilu tamra misal jabal azim, sampai apa yang semisal nam karena itu akan menjadi gunung yang besar, bertambah dan bertambah sedekah itu. Summa khatamallahu ta'ala al-ayah binafi mahabbati likulli kufarin athimin tahziran min dhalika. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan meniadakan kecintaan Allah kepada setiap orang-orang kafir yang berdosa, peringatan dari hal tersebut. Naam. Dari ayat ini, faedah yang bisa kita ambil, halal baik, halalnya jual beli. Yang kedua, tahrimur riba, haramnya riba. Yang ketiga, anna tahlila wa tahrima ilallahi wahdah, urusan penghalalan dan pengharaman itu urusannya Allah. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, fadlullahi ta'ala bitahlilil bai'i wa tahrimir riba, keutamaan kemurahan Allah dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian faedah berikutnya, fadlullahi ta'ala bil afi anir riba al mahbut qabla tahrim, kebaikan Allah dengan pemaafan riba yang telah diambil sebelum diharamkan. Yang telah lewat, sudah dimaafkan. Kemudian juga faedah berikutnya, anna man irtakaba muharraman lam ya'lam bihi fala isma alaih. Barang siapa yang menjalani perbuatan yang haram dalam keadaan dia tidak tahu tentangnya, maka tidak ada dosa atasnya. Selama ini dia bergelut dengan perkara riba dalam keadaan tidak tahu. Tatkala dia tahu, dia taubat, dihentikan aktivitasnya, maka hasil riba yang telah dia dapatkan, yang telah dia nikmati sebelum ini, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, anna man irtakaba muharram nam al-wa'id bin nar, ancaman dengan neraka, liman ada ila riba ba'di ilmi bitahrim, diancam dengan neraka bagi mereka-mereka yang balik bertransaksi dengan riba setelah dia mengetahui keharaman riba. Naam. Allah menyatakan waman ada faulaika ashabun nar. Ini menunjukkan dosa besar karena diancam dengan neraka. Kemudian faedah berikutnya, an-riba naqsun ala sahibi fid dunya wal akhirah. Riba itu akan berkurang bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Lianna mala fi dunya adh-dhahab, karena harta dia yang di dunia akan pergi. Wa fil akhirah al-iqab, dan di akhir dia mendapatkan iqab. mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, anna thawaba shadaqat mudha'af. Bahwasanya pahala sedekah itu berlipat-lipat. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, isbatu mahabbatillah, menetapkan kecintaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat cinta. Dan yang terakhir, ayat ini menunjukkan intifa'u mahabbatillah an kulli kafirin azim. Ditiadakannya kecintaan Allah dari setiap orang-orang kafir yang berdosa. Naam. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azakumullah. Ayat yang ke 6 dan yang ke 7 dari An-Nahl Khamis. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk al-ayatul tsaminah. Ayat yang ke-8 masih tentang riba, ya. Nah, setelah itu masuk An-Nahl Sadis, bagian yang ke-6 dari ayatul bayi, dan itu sebagai bagian terakhir dari tafsir min ayatil bayi. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.